طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab yang keenam tentang adabul qiraah, adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kita lanjut pada pasal yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun. Pasal. Fa'idha syara'a fil qira'ati falyakun sya'nuhul khusyu' wa tadabbur indal qira'ah. Dan apabila seseorang telah memulai untuk membaca Al-Quran, maka hendaklah kondisi dan keadaannya khusyuk dan penuh tadabbur, memperhatikan dan menghayati apa yang dia baca ketika dia membaca Al-Quran. Ini yang mesti diperhatikan ketika qiraatul Quran, ketika membaca Al-Quran, yaitu membacanya dengan khusyuk dan juga dengan tadabbur, memahami, mentadabburi ayat-ayat yang dia baca. Wadalailu alaihi akthar min an tuhsar. Dalil-dalil tentang hal ini, pentingnya khusyuk dan tadabbur ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak. Untuk dihitung. Wa ashhar wa adhhar min an tudzkar, dan sangat masyhur, sangat nampak untuk disebut. Banyak dalil dari Al-Qur'an atau dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Qur'an. Fahuwal maqsudu wal matlub. Karena inilah tujuan dari membaca Al-Quran. Inilah yang dicari. Inilah yang dituntut ketika seseorang membaca Al-Quran, yaitu penuh khusyuk dan tadabbur. Membaca khairul kalam, membaca sebaik-baik kalam, yaitu kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wabihi tansyarihus sudur, dan dengannya akan terasa lapang dada. Dada ini akan terasa lapang ketika seseorang khusyuk dan penuh tadabbur dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menghayatinya. Wa tastanirul qulub, dan akan bercahaya hati orang yang membaca Al-Qur'an jika dia mentadabburinya, menghayatinya, memahami isinya. Qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, memperhatikan dan menghayati ayat-ayat Al-Qur'an. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Ini adalah kitab, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan kepada engkau, yang penuh barokah padanya, agar supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ini diantara dalil dari ayat atau dari Al-Quran tentang pentingnya untuk mentadabburi Al-Quran. Wal ahadisu fihi katsirah, adapun hadis-hadis tentang hal ini katsirah, banyak. Wa qawilus salafi fihi masyhurah, demikian pula ucapan para salaf tentang hal ini masyhur, sangat dikenal. Sangat banyak ucapan salaf para ulama alaihim rahmatullah tentang hal ini. Maka hendaklah sya'nul qari, orang yang membaca Al-Quran, hendaklah dia membaca dengan khusyuk dan penuh tadabbur, tidak dengan sambil main-main. Nah, tetapi penuh khusyuk dan tadabbur. Dan di antara cara untuk kita bisa lebih khusyuk dan tadabbur, lebih menghayati isi ayat yang kita baca, adalah dengan cara kita mengetahui maknanya. Dan cara untuk kita mengetahui maknanya adalah dengan kita mempelajari bahasa Al-Quran tersebut. Dan Al-Quran berbahasa Arab. Maka hendaklah seorang bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk mempelajari lughatul Arabiyah, bahasa Arab. InsyaAllah jika seorang bersungguh-sungguh semangat, InsyaAllah biiznillah, dia akan dapat sedikit demi sedikit memahami lughatul Arabiyah, bahasa Arab, yang dengannya dia bisa memahami ayat-ayat Allah. Jangan kalah semangat dengan mereka yang mempelajari bahasa Inggris, Perancis, bahasa Jepang, bahasa Cina, dan seterusnya. Mereka yang mempelajari bahasa-bahasa itu, mereka semangatnya, masya Allah. Dalam keadaan mereka mempelajari bahasa-bahasa tersebut hanya karena tujuan dunia. Hanya karena ingin tujuan dunia yang fana. Tetapi kok bisa sesemangat itu sehingga mereka bisa menguasai berbagai macam bahasa? Adapun kita mempelajari bahasa Arab adalah dengan tujuan ingin memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya akhirat, mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mestinya harus lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh, lebih serius. Jangan mudah patah semangat, jangan mudah patah semangat ketika mempelajari bahasa Arab. Syaitan nanti ambil andil di dalamnya. Sudahlah, susah bahasa Arab itu, enggak usah dipelajari. Akhirnya selamanya enggak bisa. Maka penting agar kita bisa lebih mentadaburi ayat, khusyuk ketika membaca Al-Quran, kita mengetahui bahasa Al-Quran. Itu dengan terus kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mempelajari bahasa Arab. Baik. Dan ahlu sunnah mestinya harus lebih semangat, bersungguh-sungguh. Karena di sisi lain ahlul bid'ah, kalau antum lihat sufiyun, ahlul bid'ah, bahkan ahlu khurafat, mereka jago-jago bahasa Arab. Bahkan menghafal matan qatr nada. Kalau matan jurumiyah, enteng, kecil mereka Mereka sampai hafal Alfiyah Ibnu Malik, syair-syair yang begitu banyak tentang hukum-hukum nahwu dan sorof, hafal. Bahkan bukan hanya menghafal syair-syairnya, bahkan telah membaca syarah-syarahnya, Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Nah, mereka telah mempelajari Hasyiatul Khudhari, ya. Apalagi, ya. Nah, kitab-kitab bahasa Arab yang sudah kelas tinggi, ya. Nah, ya, kita sudah sampai mana? Jurminya sudah tamat? Nah, ya, Mutamimah atau Qatrun Nada? Nah. Taib. Maka istihidu, ya, bersemangat, bersungguh-sungguh. Nah, kita tujuannya mulia, nah, ya, dalam mempelajari bahasa Arab, bukan untuk tujuan dunia sama sekali. Lah, nah, dan tentunya kita malu, ya, ketika ahlul ahwa wal bidah jago bahasa Arab, ya, kita, nah, nggak bisa, ya, mestinya kita yang lebih jago, ya. Karena kita yang setiap hari bergelut dengan Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama, ya, dan seterusnya. Nah, maka hendaklah Ahlus Sunnah memiliki kuah, kekuatan, kemampuan dalam lugah Arabiyah, bahasa Arab. Ya. Kita lanjutkan. وقد بات جماعات من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. Dan sungguh telah ada jamaat dari kalangan salaf, ya, sekelompok orang-orang terdahulu, ya, dari para pendahulu kita yang saleh, ya, telah ada di antara mereka sekelompok dari kalangan para salaf yang mereka na'am melalui malam-malam mereka, ya, dengan membaca satu ayat saja. Nah, jadi dalam semalam yang dibaca hanya satu ayat. Yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila shabah. Yang mereka mentadabburi ayat tersebut, ya, memahaminya, mengkajinya, ya, dan mengulang-ulangnya, ya, ila shabah, sampai pagi. Sampai betul-betul faham, mengerti tentang ayat tersebut. Nah, jadi jangan heran kalau pelajaran tafsir lama selesainya, ya. Nah, karena memang demikian. Tafsir butuh dengan konsentrasi, ketelitian, ya, penghayatan, kemampuan bahasa Arab, ya, dan seterusnya. Sehingga lama, ya, selesainya pembahasan tafsir, ya. Dan telah ada dari kelompok para pendahulu kita yang dahulu mereka membaca satu ayat saja, mereka ulang-ulang, mereka tadabburi, mereka pelajari, ya, bahkan sampai sobah, sampai pagi. Waqad su'iqa jama'at minas salaf 'inda al-qira'ah, bahkan, ya, sekelompok orang-orang terdahulu, ya, ada yang di antara mereka su'iq, ya, pingsan ketika membaca Al-Qur'an, ya, mungkin karena rasa takutnya, ketika membaca ayat-ayat azab, ayat-ayat tentang dahsyatnya kiamat dan seterusnya, sehingga sampai pingsan. Nah, yang demikian karena betul-betul menghayati, ditadaburi, ya, apa yang telah dibaca, apa yang sedang dibaca, ditadaburi, dihayati. Nah, ketika dia membaca ayat-ayat Allah tentang siksa an-nar, siksa jahannam, ya, maka dia bergetar hatinya, ya, takut, bertambah takut kepada Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga sampai-sampai ada yang seperti ini, pingsan, su'id. Wa mata jama'at minhum halal kira'ah, bahkan sebagian dari mereka ada yang ketika membaca Al-Quran meninggal dunia. Nah, yang demikian karena sangat betul-betul menghayati apa yang dia baca, ya. Kemudian ketika dia membaca ayat-ayat tersebut, Nah, bertambah rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Sehingga ada yang diantara mereka meninggal dunia ya, ketika membaca Al-Quranul Karim. Kemudian waruwina an Bahaz ibni Hakim ana Zurara ibnu Aufa at-Tabi'i Jalil radhiyallahu ta'ala anhu ammahum fi salatil fajr. Dan telah diriwayatkan kepada kami dari Bahaz bin Hakim bahwasannya Zurara bin Aufa at-Tabi'il Jalil, seorang tabi'i yang mulia, Zurara bin Aufa rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengimami manusia dalam sholat subuh. Siapa? Zurara bin Aufa, seorang tabi'in yang mulia. Beliau mengimami manusia dalam sholat subuh. Faqara'a, kemudian beliau membaca surah Al-Muddathir. Hatta balagha, sampailah beliau kepada ayat faiza nuqira finnaqur fadzalika yauma idzi yaumun asir, sampai pada ayat ini ya, kharra mayitan, beliau tersungkur dalam keadaan meninggal dunia. Nah, qala Bahas, berkata Bahas bin Hakim, fakuntu fi man hamalah, dan aku termasuk orang yang mengangkat jenazahnya. Nah, kata Bahas bin Hakim rahimahullahu ta'ala, ini Zurara bin Aufa ya, karena sangat menghayati ayat ini ya, fa'idha nuqira finnaqur, dan apabila telah ditiup sangkakala ya. Sangkakala apa ini? Tanda kiamat. Nah, di hari kiamat. Maka apabila telah ditiup sangkakala, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka waktu itu adalah waktu, adalah datangnya waktu, naam, hari yang sulit. Nah, waktu itu waktu kiamat ya, setelah ditiupnya sangkakala, itu adalah yaumun asir ya, hari yang sulit. Alal kafirina ghairu yasir ya. Dan itu hari yang sulit bagi orang-orang kafir ya, juga tidak mudah ya. Itu hari yang naam akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita di dunia. Nah, dan tidak akan terluput satu pun. Ketika membaca ayat ini, sampai pada ayat ini, kharra mayitan ya, Zurara bin Aufa tersungkur meninggal dunia. Nah. Taib. Juga wa kana Ahmad ibnu Abil Hawari radhiyallahu anhu wa huwa raihanatus syam. Juga pernah Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu ya, dan beliau adalah raihanahnya negeri Syam ya. Nah, raihanahnya negeri Syam ya, kesayangannya orang-orang Syam. Nah, kama qala Abu Al-Qasim Al-Junaid rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Al-Qasim Al-Junaid rahimahullah. Jadi Ahmad bin Abil Hawari ya, idza quri'a 'indahul Qur'an yasih wa yas'aq. Bahwasanya Ahmad ibnu Abil Hawari ya, apabila dibacakan Al-Quran di sisinya ya, maka beliau berteriak menangis ya, dan bahkan sampai pingsan. Nah, walaupun situasi ini ada beberapa para ulama yang mengkritiknya ya. Nah, karena dinilai terlalu berlebihan ya, sampai berteriak menangis ya, kemudian nah pingsan. Qala Ibnu Abi Dawud wa kana Al-Qasim Ibnu Utsman Al-Ju'i rahimahullah yunkiru dzalika ala Ibnu Abil Hawari. Berkata Ibnu Abi Dawud bahwasanya Qasim bin Utsman Al-Ju'i, naam, Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i, beliau mengingkari apa yang dilakukan oleh naam Ibnu Abil Hawari tadi, Ahmad Ibnu Abil Hawari, yang jika dibacakan Al-Quran di sisinya dia berteriak menangis kemudian pingsan. Ini diingkari oleh Qasim bin Utsman Al-Ju'i. Siapa Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i? Wa kana Al-Ju'i fadilan min muhaddisi ahli Dimashq. Dan Al-Ju'i, Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i ini adalah seorang yang mulia, termasuk dari ahli hadisnya atau muhaddisnya naam rakyat Damaskus. Muhaddis pada zamannya, ya. Wa yuqaddam fil fadl ala ibni abi ala ibni abil hawari. Dan beliau Qasim bin Utsman Al-Ju'i ini lebih didahulukan dalam hal kemuliaan, ya, dalam hal keutamaan daripada Ibnu Abil Hawari. Nah, jadi lebih mulia Qasim bin Utsman Al-Ju'i, ya. Naam. Mungkin dalam hal ilmunya, ya. Naam, sehingga beliau mengingkari apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Abil Hawari. Nah. Qala, kemudian beliau juga berkata, yaitu Ibnu Abi Daud, wa kadzalika anqarahu Abul Jauza wa Qais ibnu Habtar wa ghairuhuma. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Abil Hawari yang dinilai terlalu berlebihan tadi, ya, juga diingkari oleh Abul Jauza wa Qais bin Habtar, ya, dan yang lainnya. Kultu, aku berkata. Siapa? Kalau kultu aku berkata berarti siapa? Hah? Apa? Penulis. Ya siapa penulis? Hah? Al-Imam Nawawi, ya, rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Qultu, aku berkata, was-shawab adamul ingkar. Yang benar, naam, tidak diingkari, kata beliau. Apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Ahmad ibnu Abil Hawari. Yang jika dibacakan Al-Quran, dia berteriak menangis dan pingsan. Nah, sebagian para ulama mengingkarinya, terlalu berlebihan. Ya. Namun Imam Nawawi membela. Was-shawab adamul ingkar. Yang benar, tidak diingkari. Illa, kecuali ala mani' tarafa bi annahu yaf'aluhu tasannu'an. Kecuali naam terhadap orang yang dia mengaku bahwasannya dia melakukannya apa? Tasannu'an, dibuat-buat. Naam. Wallahu a'lam. Jadi kalau melakukannya dibuat-buat, ya, dibacakan Al-Qur'an dia menangis berteriak, menangis kemudian nah, pingsan. Ya dibuat-buat, ya. Maka inilah yang diingkari. Nah, adapun jika itu adalah naam dari apa fitrah dia, ya, yang ketika dia dibacakan Al-Quran di sisinya, ya, naam sangat tersentuh hatinya sehingga dia menangis, ya, dan seterusnya. Nah, taib, ya, maka as-shawab adamul ingkar, yang benar tidak diingkari, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan semestinya, ya, memang dalam segala hal tidak boleh berlebihan. Ya. Nah, tidak boleh dalam tidak boleh berlebihan dalam segala hal, ya. Baik, jika kita tersentuh dengan ayat-ayat Al-Qur'an, nah, cukup kita menangis, ya. Nah, tidak sampai berteriak, ya. Nah, apalagi hal yang seperti ini sudah ma'ruf dilakukan oleh kalangan, ya, sufiyun, ya. Nah, bahkan ahlul bidah pun menangis berteriak, ya, ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam apakah beneran ataukah dibuat-buat, ya. Nah. Namun yang jelas, hendaknya dalam segala hal kita tidak berlebihan. Jika kita tersentuh dalam ayat tentang kematian atau tentang siksa, maka cukup kita menangis dan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dan meminta keselamatan kepada Allah Azza wa Jal. Adapun suara yang disebabkan karena menangis, labas ya. Suara terseduh-seduh ya, karena menangis. Labas. Baik. Demikian para ulama terdahulu ketika mereka membaca Al-Qur'an, ya. Fa aina nahnu min haula? Maka di mana kita ya, dibanding dengan mereka? Ketika membaca Al-Quran, taib. Ketika dibacakan atau ketika dia membaca ayat-ayat tentang siksa neraka, siksa jahannam, ya, apakah bertambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal? Tentunya yang tahu adalah diri kita masing-masing, ya. Maka dari sini kita ambil faedah, ya, pelajaran pentingnya untuk khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Quran, menghayati, memahami maknanya, makna ayat-ayat yang kita baca. Taib. Dan disunnahkan ketika dia melewati ayat-ayat tentang surga, ya, kenikmatan-kenikmatan dalam surga, maka dia meminta kepada Allah surganya, ya. Dan ketika melewati ayat-ayat tentang neraka, siksa dan seterusnya, maka dia berlindung kepada Allah dari siksa dan azab tersebut. Dan masih banyak lain, atau masih banyak yang lain lagi, atau kisah-kisah yang lain dari kisah-kisah para ulama, ketika mereka membaca Al-Quranul Karim. Kemudian waqala as-sayyid al-jalil zul mawahib wal ma'arif, berkata tuan yang mulia, yang memiliki keutamaan dan ilmu, ya. Siapa? Yaitu Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, ya. Atau rahimahullah, ya. Berkata Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, dawa'ul qalbi khamsatu asya, obat hati itu ada lima macam. Obat hati ada lima macam, kata beliau. Kata siapa? Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, menghayati dan memahami makna yang dia baca. Yang kedua, wa khala'ul batn. Yang kedua adalah kosongnya perut. Dan ini bisa dilakukan dengan cara apa? Berpuasa. Mengosongkan perut. Atsalisa, yang ketiga, wa qiyamul lail. Salat malam. Ya, tahajud. Yang keempat, wa tadarru' inda sahar. Bertadarru' di waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sepertiga malam terakhir. Menjelang subuh, ya. Itu waktu sahar. Wa tadarru' inda sahar, bertadarru' kepada Allah, yaitu bersungguh-sungguh dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, ya. Meminta dengan penuh khidmat, ya. Dengan penuh kesungguhan kepada Allah Azza wa Jal, ya. Kapan? Ingda sahar, di waktu sahar, yaitu sepertiga malam terakhir, Kemudian yang kelima, wa mujalasatus solihin, berteman ya, atau bermajelis ya, dengan orang-orang soleh. Nah, ini lima obat hati. Nah, barang siapa yang hatinya rusak, hendaklah dia melakukan naam obat-obat yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ya. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, menghayati isinya. Insyaallah akan memperbaiki hati. Ya. Nah, akan mengembalikan hati kepada jalan yang benar. Akan menyinari hatinya. Akan menerangi hatinya. Ya. Ketika seorang membaca Al-Quran penuh tadabbur. Yang kedua, mengosongkan perutnya. Ya. Orang yang perutnya kosong, ya, akan lebih mudah menahan hawa nafsunya, emosinya, dan seterusnya. Nah, beda dengan orang yang dalam keadaan kenyang terus, ya. Nah, emosi, cepat emosi, ya, banyak keinginan, ya, banyak kemauan, ya. Nafsunya besar dan seterusnya. Nah, sehingga yang terjadi adalah sakit hati. Nah, hatinya berpenyakit. Maka diantara obat untuk mengobati hati ya, adalah khala'ul batn, dengan mengosongkan perut ya, berpuasa karena Allah. Yang ketiga, qiyamul lail ya, salat malam. Nah, insyaallah biidznillah akan menerangi hati, meluruskan hati yang bengkok ya, menyembuhkan hati yang sakit dengan melakukan qiyamul lail, salat malam ya, merasa diawasi oleh Allah azza wajal. Nah, bertawajjuh ya, bermunajat kepada Allah azza wajal. Kemudian yang keempat, at-tadarru', bisa dengan berdoa, berzikir ya, di waktu sahar, di sepertiga malam terakhir ya. Dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal di tengah-tengah manusia yang lain sedang tidur ya, nyenyak dengan tidurnya dan kasurnya serta selimutnya, dia bertadarru kepada Allah Azza wa Jal. Nah, maka biidznillah akan bisa menyembuhkan hati yang sakit. Kemudian juga yang terakhir, mujalatus solihin, berteman dengan orang-orang soleh ya. Nah, bermajlis, duduk-duduk dengan orang-orang soleh. Nah, karena ketika berduduk-duduk atau bermajlis atau berteman dengan orang soleh, dia akan menasihati engkau ketika engkau keliru. Ya. Dia akan meluruskan engkau ketika engkau salah. Nah. Dan engkau akan terbawa dengan akhlak orang soleh tersebut. Engkau akan terbawa dengan ibadah orang soleh tersebut. Nah. Ya. Ini keutamaan berteman dengan orang-orang soleh. Nah. Baik. Nah, selesai dari pasal ini. Nah, tentang pentingnya khusyuk dan tadabbur ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.